الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين وإخواتي في الله رحمني ورحمكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur sehingga akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisinya. Dan semoga salawat dan salam tetap atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutaallim karya Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab bagi syekh atau guru yang ketujuh, yaitu seyogianya seorang guru setelah menjelaskan atau setelah memberikan pelajaran sebelum ditutup, di akhir pelajaran dia melontarkan beberapa pertanyaan kepada yang hadir, kepada muridnya. Berikan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya di akhir pelajaran. Hal ini diantara manfaatnya adalah untuk mengetahui keseriusan murid dalam belajar, mengetahui kemampuan pemahaman seorang murid. Jika lo dalam pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang ada itu murid bisa menjawab dengan baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau di akhir pelajaran setelah ditanya murid tidak paham, ya ini bisa jadi apa? Mungkin gurunya tidak bisa memahamkan muridnya, dan bisa jadi muridnya yang kurang perhatian atau memang agak lamban pemahamannya. Iya. Jadi ini salah satu hal yang baik bisa diterapkan di akhir pelajaran, di seorang guru melontarkan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya kita masuk pada adab yang ke-8. Berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah, "An-naw tsamin," jenis yang ke-8 atau adab yang ke-8 bagi seorang syekh atau guru, yaitu ayu talibat talabata fi ba'din awqat fi i'adatil mahfuzat, yaitu menuntut para santri pada sebagian waktu-waktu untuk i'adah, untuk mengulang mahfudzat, catatan-catatan apa yang dihafal. Jadi seorang guru hendaknya bang menuntut muridnya pada sebagian waktu untuk mengulang kembali apa yang telah dihafal, apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia catat. Wa yamtahina dhaqqahum lima qaddama lahum min al-qawaidil muhimmati wal masailil gharibati, dan guru yamtahin menguji kemampuan mereka, kemampuan siswa, penguasaan siswa terhadap materi, lima qaddama lahum, terhadap apa-apa yang telah disampaikan kepada mereka. Minal qawaid, berupa kaidah-kaidah al-muhimmah yang penting. Wal masail al-ghuribah, juga permasalahan-permasalahan yang aneh, yang jarang, yang asing. Iya. Yakhtabiruhum bimasa'ila tubana ala aslin qarrarahu aw dalilin zakarahu. Yakhtabiruhum, seorang guru menguji mereka dengan masail, permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang dibangun di atas asal, pondasi dasar, orrohu, yang telah dia tetapkan kepadanya, au dalilin, atau dibangun di atas dalil yang telah dia sebutkan. Iya. Diulang pelajaran, murojaah pelajaran. Ditanya tentang kaidah-kaidah yang telah disampaikan. Kaidah dalam masalah tauhid, bahwa tauhid itu ada berapa? Lalu dijawab ada tiga: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Iya. Dan dalam bidang fikih, asal hukum segala sesuatu itu apa? Dijawab, asal hukum segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Ini adalah kaidah-kaidah penting yang perlu ditanyakan kepada para penuntut ilmu. Sebab dengan kaidah-kaidah, menguasai kaidah, seseorang itu akan mapan, seseorang itu akan ya, dengan mudah menjawab berbagai pertanyaan yang sampai padanya. Juga permasalahan-permasalahan yang dianggap asing, yang jarang, dan mungkin kadang seorang apa, ketika ditanya banyak yang tidak bisa menjawab, ini perlu ditanyakan kembali. Ya, perlu ditanyakan kembali. Berikutnya kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, "Faman ra'ahu musiban fil jawabi, maka barang siapa atau maka siapa yang ra'ahu, siapa yang dia lihat dia musiban, benar tepat fil jawab, dalam jawaban." Lo ada seorang murid yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan yang dia lontarkan. Walam yakhaf alaihi shiddatan ijabi syakarahu, dan seorang guru itu tidak merasa khawatir atas dia. Dengan apa? Shiddatan ijab. Dengan bangga diri yang berlebihan, terlalu bangga diri. Syakarahum, maka guru tersebut ya berterima kasih pada muridnya yang bisa menjawab. Dia memuji muridnya yang bisa menjawab. Ya. Jadi selama murid itu kalau dipuji, kalau disampaikan terima kasih kepadanya, itu tidak menjadikan dia semakin sombong atau bangga diri, maka tidak mengapa. Murid yang bisa menjawab itu dipuji atau mungkin didoakan ahsanta, ya, dan sebagainya. Wa asna alaihi, disanjung. baina ashabihi, di tengah-tengah teman-temannya. Di tengah-tengah teman-temannya. Yab'athahu wa iyyahum al-ijtihadi fi talabil izdiyad, agar supaya hal itu membangkitkan dia, mendorong dia dan juga mereka teman yang lain alal ijtihad untuk bersungguh-sungguh fi talabil izdiyad, untuk mencari tambahan, cari tambahan ilmu. Wah, teman saya bisa menjawab, saya pun saya usahakan bisa menjawab. Ya. Jadi orang bisa menjawab menunjukkan dia punya kelebihan ilmu. Ya. Orang yang tidak bisa menjawab berarti dia kurang ilmunya atau kurang dalam memahami. Ya. Jadi pujian atau rasa terima kasih, doa itu disampaikan kepada murid yang berhasil itu supaya yang lain yang lain itu juga bersemangat, rajin, semakin rajin dalam belajar. Ya. Seperti kadang sebagian sekolah biasanya ada hadiah. Murid-murid yang bagus nilainya, mungkin akhlaknya juga, diberi hadiah. Itu pun dalam rangka apa? Menggugah semangat mereka dan semangat yang lainnya untuk rajin belajar, supaya juga mendapatkan ganjaran hadiah maupun pahala dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya, baman ra'ahu muqassira wa lam yakhaf nufurahu, dan siapa yang dia lihat dari muridnya muqassira, ada murid yang muqassira yang lalai yang lalai, walam yakhaf nufurahu, dan dia tidak khawatir dia akan lari, an annafahu ala kusurihi, maka seorang guru hendaknya melakukan tindakan yang agak keras kepada murid tersebut atas kekurangannya, kelalaiannya, kemalasannya. Dilihat ada murid yang malas-malasan, kalau ditanya tidak, setiap ditanya tidak bisa menjawab, karena dia memang kurang perhatian terhadap ilmu, maka perlu ditegur, diperlakukan agak keras supaya dia sadar. Ini selama apa? Selama hal itu tidak membuat anak itu lari. Sebab ada anak yang apa? Ketika mungkin dia kurang bagus, kurang perhatian dalam belajar, kemudian apa? Ditegur dengan keras, justru dia apa? Tidak masuk sekolah, tidak mau belajar, tambah semakin malas. Ini namanya apa? Mengingkari kemungkaran, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, kan gitu kan? Hanya supaya anak itu semakin sadar, ternyata apa? Anak itu justru tidak mau belajar, tidak mau masuk. Ini berarti ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, karena itu ditinggalkan kalau menyebabkan anak tersebut lari atau tidak mau belajar. Ya. Berarti jangan dikerasi, dengan cara yang lain yang lembut mungkin dia bisa lebih diarahkan. Wa harradahu ala uluwil himmah. Seorang guru memberikan dorongan semangat kepadanya, memberikan motivasi kepadanya untuk mempunyai keinginan cita-cita yang tinggi, wa nailil mansili fi talabil ilmi. Seorang guru memberikan dorongan semangat kepada murid tersebut untuk mendapatkan kedudukan di dalam menuntut ilmu. Kedudukan yang mulia di akhirat, bukan cari dunia. Nasiyama in kana mimman yaziduhu at-ta'nifu nashata wa syukru inbisata inbisata. Nasiyama, terlebih lagi, apalagi in kana, jika dia mimman, termasuk orang atau anak, yazidu at-ta'nif, yang tindakan agak keras itu menambah semangat dia. Ya. Jadi kalau ada murid itu kalau dia ditindak dengan keras, diperingatkan dengan keras, kemudian dia justru semakin meningkat belajarnya. Ya. Dia takut sehingga pun dia pun apa bersemangat dalam belajar, jadi sadar. Ya. Wa syukru in bisatan. Dengan pula apa? Ketika murid tersebut ketika dipuji, diucapkan terima kasih, bertambah senang dia dalam belajar. Maka ini adalah suatu yang sangat baik untuk seorang guru. Ya. Memberikan teguran yang keras, peringatan keras, atau mungkin memberikan pujian. Ya, jadi kalau anaknya itu kalau diberi peringatan yang keras dia akan sadar, maka seorang guru hendaknya melakukan hal itu supaya anak tersebut semakin baik. Ketika melihat anak tersebut apa dipuji, disanjung, kemudian dia semakin semangat dan dia juga tidak bangga diri, maka itu seorang guru hendaknya melakukan hal itu. Iya. Selama memberikan masalah, sesuatu memberikan masalah bagi guru dan murid, maka hendaknya apa? Seorang guru menerapkan hal itu. Kemudian wa yu'idu ma yaqtadihi al-hal i'adatahu yafhamahu at-talibu fahman rasikha. Dan seorang guru mengulang apa yang dituntut oleh keadaan untuk mengulangnya. Mengulang pelajaran apabila keadaan memang nutut hal itu. Yafhamahu at-talibu fahman rasikha. Agar supaya seorang murid itu mempunyai pemahaman atau bisa memahami pelajaran dengan pemahaman yang rasikha, yang kokoh, yang kuat. Iya. Seorang murid bisa memahami pelajaran dengan pemahaman yang kuat dengan pengulangan pelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Iya. Dan kalau kita membaca biografi para ulama, ada ulama itu mengulang-ulang pelajaran satu kitab lebih dari 10 kali, bahkan 100 kali ada di antara ulama. Satu buku itu dipelajari sampai 100 kali. Ya, berpuluh-puluh kali. Hal ini akan apa? Semakin menambah kemampuan seorang dalam memahami satu ilmu. Jadi seorang ketika membaca satu kitab, mungkin pertama kali dia belajar sedikit mendapatkan faedah. Kemudian dia baca lagi kitab itu kedua kalinya, bertambah faedah yang dia dapatkan. Dia semakin paham. Dibaca ketiga kali, dia akan mendapatkan faedah tambahan. Dibaca lagi, dapat tambahan lagi, dan seterusnya. Ya. Dan demikian metode belajar. Seorang jangan bosan untuk mengulang-ulang pelajarannya. Jangan bosan mempelajari satu kitab berkali-kali. Hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tafadhal, hadzakumullah.